namun rem istilzam salah satu dari keduanya itu menafikan yang lain, itu tidaklah benar. Ya. Fa innal abda muhdithun yaf'alihi sakasibun laha. Karena hambalah yang melakukan perbuatannya. Dialah yang mengupayakan perbuatan dia tersebut. Wa hadzal ihdatsu muftakirun ila muhdisin. Maka apa yang dilakukan si hamba ini tadi, perbuatan dia membutuhkan kepada pelakunya, orang yang membuat. Maka sang hamba fal abdu fa'ilun sani'un muhdisun. Dialah yang mengadakan. Ya, yang mengadakan, yang melakukan perbuatan dia tadi. Wa kaunuhu fa'ilan sani'an muhdisan ba'da an lam yakun la budda min lahu min fa'il. Maka status sang hamba sebagai pelaku yang dia melakukan, ya, yang dia mengadakan perbuatan dia tadi setelah sebelumnya tidak ada perbuatan tersebut, maka ini mengharuskan mesti adanya pelaku. Ya, mesti adanya fa'il. Sebagaimana firman Allah liman syaa'a minkum ayyastaqim. Taib barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Jadi manusia adalah pelaku, pembuat sekaligus yang mengadakan perbuatan dia tadi. Ya. Maka dia dikatakan sebagai fa'il pelaku. Ya. Karena perbuatan sebelumnya itu enggak ada. Kapan ada? Ketika si hamba melakukan perbuatan tersebut. Ya. Sebagaimana firman Allah, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Barang siapa yang diantara kalian yang hendak beristiqomah, berperilaku lurus. Ya, fa idza syaa'a al-istiqamata sara mustaqiman. Nah, apabila seorang hamba hendak beristiqomah, ya, hendak melakukan istiqomah, maka dialah jadilah orang yang istiqomah. Summa qala, namun Allah kemudian Allah taala berfirman, wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Namun kalian tidak dapat berkehendak menempuh jalan istiqomah tersebut kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi sang hamba punya masyiah. Karena Allah tegaskan liman syaa minkum. Berarti sang hamba punya masyiah, punya kehendak, punya kudrah, punya kemauan, keinginan, kehendak untuk menempuh suatu jalan. Namun mereka tidak akan bisa menempuh suatu jalan tersebut kecuali jika itu dikehendaki oleh Rabbul Alamin. Ya. Kemudian kata beliau, ya, fama ulima bil ittirar. Maka dari antara hal yang telah diketahui secara pasti, wa madallat alaihi al-adillatu as-sam'iyyatu wal akhriyatu kulluhu haqqun. Dan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil sam'i, itu Al-Qur'an hadis, dan juga dalil-dalil akliyah yang selaras dengan nalar logika, maka semuanya benar. Oleh karena itulah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah. Wal abdu faqirun lillah faqran dzatiyan lahu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Maka seorang hamba, dia itu seorang hamba tersebut, ya, dia adalah fakir, membutuhkan Allah dengan kefakiran yang secara zat, ya, dan sifat maupun perbuatannya, ya, dia membutuhkan Allah baik secara zat Allah, sifatnya maupun perbuatan. Ma anna lahu dzatan wa sifatin wa af'alin. Ya. Padahal si hamba ini dia memiliki zat, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan. Ya, namun dia sangat membutuhkan Allah. Ya. Fa nafyu af'alihi kan nafyi sifatihi wa dzatihi. Nah, jadi manusia tadi juga mempunyai zat, ada fisiknya, punya sifat, sifatnya bagaimana, baik, buruk, punya tangan atau dan seterusnya. Dan dia melakukan perbuatan. Ya. Oleh karena itu ketika seseorang menafikan adanya perbuatan yang dilakukan manusia, berarti dia menafikan zat dan sifat-sifatnya. Nah, ini bantahan terhadap kaum Jabriyah. Kaum Jabriyah menafikan adanya af'al dari hamba. Mereka mengatakan itu bukan perbuatan hamba, itu takdir dari Allah. Memang benar takdir dari Allah. Itu hamba seperti layaknya seorang robot, ya, yang ada remote control yang mengaturnya. Ya. Nah, kalau dinafikan perbuatan hamba, ya, kalau dinafikan nafyu af'alihi, kalau dinafikan perbuatan-perbuatan hamba, itu sama seperti menafikan sifat dan zat hamba. Paham enggak di sini? Lu si hamba punya sifat, punya zat, dia punya af'al. Sementara kaum Jabriyah menafikan af'al bagi hamba. Paham enggak sini? Ini Jabriyah lawannya Qadariyah. Ya, kalau Qadariyah mereka menetapkan af'al, menafikan takdir. Ya. Kalau Jabriyah menafikan af'al, menetapkan takdir. Si hamba enggak punya af'al, si hamba enggak punya masyiah iradah, enggak punya ikhtiar. Ngerti sini? Ya. Nah, sementara Jabriyah menyatakan perbuatan hamba itu bukan min af'alihi, bukan perbuatan si hamba. Tapi apa? Min af'alillah. Ya, itu perbuatan Allah. Takdir dari Allah semuanya, baik buruknya, maksiat, taatnya, sunnah, bid'ahnya, syirik, tauhidnya, pokoknya itu semua takdir dari Allah, kata Jabriyah. Nah, maka menafikan perbuatan hamba ini berarti seperti menafikan sifat dan zatnya. Wa huwa jahdun lil haqqi. Berarti ini menentang kebenaran. Ya, syabihun bi gului qaliyati sufiyyati alladziina yaj'alunahu huwal haqq. Maka ini ya sama seperti serupa dengan gulunya ke ekstremnya kaum sufi, ya. Kaum sufi yang menyatakan bahwa apa yang mereka perbuat adalah kebenaran. Alladzina yaj'alunahu yaf'alunahu, itulah kebenaran. Kaum sufi demikian, mereka melakukan apapun kebenaran. Orang gila wali. Ya, ada orang enggak sholat, enggak rokok, ini benar, wali. Itu kebenaran. Ya. Wa ja'alu syai'in minhum mustaghniyan 'anillahi aw ka'inan biduni. Ya, na'udzubillah. Ya. Dan mereka menjadikan sesuatu tersebut itu mustaghniyan 'anillah, ka'inan aw ka'inan biduni. Mereka menjadikan sesuatu itu, kata mereka, itu tanpa campur tangan Allah, tidak butuh Allah, kata mereka. Kainan biduni, semuanya terjadi tanpa ada peran dari Allah. Na'udzubillah. Ya, jahdunil haqqi syabihun biguluwil ladhi qala ana rabbukumul a'la. Maka jelas ini penentangan terhadap kebenaran, dan ini serupa ya dengan ekstremnya orang yang berkata, si Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ya, dan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wa qala innahu khalaqa nafsah. Dan si sufi ini mengklaim dialah yang menciptakan dirinya sendiri. Wa innamal haqqu ma 'alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Padahal kebenaran tidak lain ialah ada pada ahlus sunnati wal jamaati. Nah, ini di paragraf-paragraf atau lembaran-lembaran terakhir ini Syekh Al-Albani ya membawakan kalam ini untuk membantah kaum Jabriyah. Baik, barakallahu fik. Sudah bisa dipahami sini? Kita bisa pindah ke matan berikutnya sekarang, matan ke-86. Ya, matan 86. Qala wa af'alul ibad khalqullah. Ya, kemudian kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk Allah. Ya, kasbun minal ibad, sekaligus itu adalah perolehan dari si hamba. Memang itu perbuatan makhluk dari Allah, tapi itu si hamba yang melakukan, dan itulah yang akan ditoreh, digapai oleh si hamba hasilnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini dalam permasalahan ini banyak, ada dua kelompok yang keliru, yang tersesat yaitu kelompok Jabriyah dan kelompok ya Qadariyah. Ya, Jabriyah, ya, mereka ini kebanyakan dari kalangan Jahmiyah. Ia menyatakan bahwasanya makhluk itu tadi yang seperti dikatakan terpaksa enggak punya perbuatan. Enggak punya af'al. Tadi kata Syekh Al-Albani apa? Kalau manusia dinafikan dari af'al berarti sama saja menafikan sifat dan zat manusia tersebut. Paham enggak sini? Ya. Karena sudah diketahui secara pasti bahwasanya makhluk itu punya zat, punya sifat, punya apa lagi? Af'al. Ya, punya af'al. Ya, barakallahu fiik. Ya, maka mereka menyatakan ini kalangan Qada Jabriyah dari kalangan Jahmiyah ini. Jabriyah ini kebanyakan dari Jahmiyah. Manusia seperti alat yang digerakkan. Sholatnya, maksiatnya semuanya itu perbuatan Allah. Yang kedua kalangan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah berarti ini kalangan siapa ini? Hah? Lawannya Jabriyah berarti? Qadariyah. Yang mereka ya bertentangan dengan pemahaman Jabriyah tadi. Mereka menetapkan kudroh af'al masyiah, iradah, ikhtiar pada hamba dan menafikan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fiik. Kita baca aja. Terus berikutnya walam yukallifhumullahu taala illa ma yutiqun wala yutiquna illa ma kallafahum. Dan Allah tidak membebani mereka kecuali dengan kewajiban yang mereka mampu untuk melaksanakannya. Wala yutiquna illa ma kallafahum, dan mereka tidak akan sanggup melaksanakan kecuali apa yang Allah bebankan saja kepada mereka. Ya, ini jelas ya. Kita baca syarahnya. Lanjut sini. Nugraha. Sihati wal usai wa tamakkuni wa salamatil alati walakinna fi kalamil muallifi iskalan bayanahu asyikhu asyarihu bi qawlihi fa inna taklifa la yusta'amalu bima'na kiddari wa innama yusta'amalu bima'na al-amri wa nahyi wa huwa qala La yukallifuhum illa ma yutiquna wala yutiquna illa ma kallafahum wa zahiruhu annahu yarji'u ila ma'nan wahidin wala yasihu dhalika li'annahum yutiquna fawqa ma kallafahum bihi lakinnahu subhanahu yuridu bi'ibadihi al-yusra wa al-takhfifa kama qala ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa qala ta'ala yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaykum fid din min harajin falau zada fima kallafana bihi la ataqnahu walakinnahu tafaddala 'alaina wa rahimana wa khaffafa 'anna wa lam yaj'al 'alaina fid dini min harajin wa yujabu an hadhihi al-ishkali an hadha al-ishkali bima taqaddama anna al-murada at-taqata allati min nahwi at-tawfiqi la min jihati tamakkuni wa salamatil alati fa fil ibarati qalaqun fata'ammalhu. Nah. Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ay la yutiquna illa ma aqdarahum alaih. Artinya mereka tidak akan mampu melaksanakan kecuali apa yang Allah telah tentukan untuk mereka. Ya. Jadi tidak mungkin Allah membebani si hamba pada hal-hal yang hamba tidak mampu mengerjakannya. Jadi mereka tidak akan mampu melaksanakan kecuali apa yang Allah tentukan untuk mereka. Ya, barakallahu fikum. Wa hadhihi taqatu hiya allati min nahwi tawfiq. Maka kemampuan manusia inilah jenis yang dari sisi taufik. Jadi kalau dari sisi istita'ah itu yang ada dua kemarin, ini berarti istita'ah yang pertama. Yaitu kapan itu? Qabla al-af'al atau Apa? Ma'al af'al, bukan qabla al-af'al, ma'al af'al. Yaitu istita'ah, kemampuan hamba yang Allah berikan ma'al af'al, di saat perbuatan. Kalau sebelum perbuatan itu Allah telah berikan kudrah, kemampuan, iradah kepada hamba. Sang hamba punya uang, siap untuk naik haji. Pas di waktu ha, di hari ha perbuatan, itu ma'al af'al, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Lalati min jihati sihati wal wus'i wa tamakuni wa salamatil alati. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemampuan manusia yang dimaksud sini yang tadi, yaitu dari sisi taufik, yaitu ketika dia mampu melaksanakan perbuatan bukan karena kekuatan dia. La haula wala quwata illa billah. Namun karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. La min jihati sihati, bukan karena sisi kesehatan dia, wal wus'i, Ya, karena juga ada wus'i kelapangan dia, wa tamakkun kemampuan dia, wa salamatil alati, dan juga ya, apa namanya? Selamatnya perangkat-perangkat tubuh dia, artinya anggota tubuh dia itu lengkap semua untuk melaksanakan perintah. Walakin nabi kalamil muallifi iskalan. Bayyanahu asy-syekhu asy-syarihu biqauli. Namun di pernyataan al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini terdapat sesuatu yang masih ganjil, iskal, yang dijelaskan oleh al-Imam Ibn Abil Is al-Hanafi asy-syarih dengan ucapan beliau, fa inna taklifa la yusta'malu bi ma'na al-aqdar, kata beliau. Sesungguhnya taklif, pemberian beban, ya, itu yang dimaksud adalah la yusta'malu, bukanlah yang dimaksud maknanya takdir. Ya, bukanlah maknanya takdir. Bukan menentukan beban, bagian beban sesuai, bukan demikian. Wa inna ma yusta'malu bi ma'nal amri wan nahyi. Namun yang dimaksud taklif di sini adalah yang digunakan terminologi ini untuk menjelaskan makna perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan. Tayyib barakallahu fikum. Wa huwa qad qala la yukallifuhum illa ma yutiqun. Ya, dan Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan Allah tidak mentaklif mereka kecuali apa yang mereka sanggup. Ya, wa la yutiqun illa ma kallafahum, dan mereka tidak akan sanggup untuk melaksanakan kecuali apa yang mereka, apa yang telah Allah taklif bebankan untuk mereka. Ya. Memang pernyataan ini dikritik oleh para ulama. Karena manusia mampu melaksanakan lebih banyak daripada apa yang Allah bebankan kepada mereka. Ya. Tapi Allah menginginkan kemudahan bagi manusia. Ya, tidak menginginkan kesulitan, kesukaran. Allah menghilangkan kesulitan dan Allah mensyariatkan agama ini yang mudah buat makhluk. Bahkan melarang bagi makhluk ya untuk melampaui batas dan memerintahkan makhluk untuk berlaku seimbang. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama ana usolli wa ana mu'tazawwaju nisa wa asumu wa aftir faman raghiba an sunnati falaysa minni." Saya sendiri saya salat malam tapi saya tidur. Saya pun puasa, saya berbuka, saya pun menikahi wanita. Siapa yang enggak suka sunnahku ini, maka dia bukan golongan dari. Maka Allah tidak membebankan sesuatu yang sulit. Ya barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa dhahiruhu annahu yarji'u ilal ma'nan wahidin. Namun secara zahirnya ini dari ucapan Abu Ja'far At-Tahawi ini, ya, ini kembali ke satu makna. Wala yasihu dhalik. Ya. Kemudian kata al-Imam Abu Ja'far ini apa? Kutipan dari siapa ini tadi? Ibn Abil Is, ya, Al-Hanafi. Ibn Abil Is Al-Hanafi. Ya, wala yasihu dhalik. Namun yang demikian tidaklah tepat. Li'annahum yutikun fawqa ma kallafahum bih. Karena makhluk, ya, itu mereka mampu melebihi apa yang Allah bebankan untuk mereka. Ya, ya enggak? Allah mentaklif kita, misalkan sholat 5 waktu. Ya, ternyata makhluk mampu menambah, ada sholat badiah, qobliyah, gitu ya. Ada tambah lagi. Allah mentaklif kita puasa Ramadan. Ternyata makhluk ada yang puasa Syawal, Senin, Kemis, dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, Allah mentaklif kita zakat mal, zakat fitr. Ternyata makhluk mampu lagi sedekah dan seterusnya. Ya barakallahu fikum. Lakinnahu subhanahu yuridu bi ibadihi al-yusra wa takhfifa. Namun Allah menghendaki kepada hambanya kemudahan, keringanan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesukaran, kesulitan bagi kalian. Yuridullahu ayyu khafifa ankum. Allah menghendaki keringanan untuk kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesempitan dalam bagi kalian dalam agama ini sedikit pun. Ya, falau zada fi makallafana bihi la'ataqnahu. Seandainya Allah menambah beban yang Allah telah tentukan beban itu untuk kita, maka kita pun niscaya akan mampu untuk memikul beban tersebut. Walakinnahu tafaddala 'alaina wa rahimana. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, merahmati kita. Wa khaffafa 'anna, Allah meringankan kita. Wa lam yaj'al 'alaina fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam beragama untuk kita. Wa yujabu an hadzal iskal bima taqaddama, maka dijawablah dari kritikan yang diarahkan ke Imam Abu Ja'far At-Tahawi tadi, ya, yang ini sedikit ganjil ini dengan jawaban yang lalu, annal murada at-taqata. Bahwasanya yang dimaksud dengan at-taqah, kemampuan di sini, ya allati min nahwi taufik, itu dari sisi taufik dari Allah. Artinya ini ma'al fi'il, bukan qoblal fi'il. Kemampuan yang Allah berikan kepada hamba di saat hari hak melakukan perbuatan tersebut, ini yang tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk, hanya dinisbatkan kepada Allah. Artinya kalau antum nanti sholat zuhur, ya itu bukan karena kemampuan antum. Pas antum melakukan itu karena itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk zuhur, Allah berikan antum akal, Allah berikan antum kesehatan, Allah berikan antum ya perangkat-perangkat semua di alat-alat tubuh kita ini untuk bisa melaksanakan sholat secara sempurna, ya kesehatan, keamanan dan seterusnya. Kemudian berikutnya mana lagi tadi? La min jihati tamakkun wa salamatil alati fa fil ibarati qalaqun fata'ammalhu. Ya. Nah, ini bukan kembalinya kemampuan tadi kepada kemampuan ya, dan juga memiliki salamatul alat, artinya perangkat-perangkat anggota tubuh dia itu masih normal, masih selamat, maka terkait ibarah ini terdapat kegoncangan, maka perhatikanlah. Duhur jam berapa? 5.07. Sekarang jam? Hah? Oh, masih ada 7 menit lagi. Kemudian berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa huwa tafsiru la hawla wa la quwata illa billah. Inilah tafsir dari kalimat tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Naqul la hilata wala li ahadin. Maka kita katakan ya, la hilata li ahadin. Ya. Tidak ada hilah, tidak ada alasan bagi siapapun. Ya. Wala harakata li ahadin, tidak ada gerakan baik untuk bagi siapapun. Wala tahawla li ahadin an ma'siyatillah. Ya, tidak ada perubahan bagi seorang dari bermaksiat pada Allah illa bi ya, illa melainkan kata beliau rahimahullah taala illa bi ma'unatillah. Melainkan itu dengan pertolongan, karena pertolongan dari Allah. Ya, seorang mampu untuk meninggalkan maksiat melainkan itu karena pertolongan dari Allah. Wala quwwata li ahadin ala iqamati taatillah wa sabat 'alaiha illa bi taufiqillah. Dan tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk menegakkan ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh di atas ketaatan tersebut kecuali dengan taufik dari Allah. Ini rumusnya gampang ya. Ada orang yang menghindari maksiat, itu berarti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka wala haula, tidak ada daya untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Illa billah, kecuali karena Allah. Ya, karena Allah, karena pertolongan Allah. Kalau kita bisa menghindar maksiat, pertolongan dari Allah. Kalau bisa taat, itu berarti taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu shay'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'i wa qadrihi. Dan segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah, ilmu qada dan takdirnya. Ya, Allah taala berfirman wa matasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, kemudian kata beliau lagi, wa ghalaba qada'uhu al-hila kullaha yaf'alu ma yasha'u wa huwa ghairu dhalimin abada. Ya. Dan kehendak Allah mengalahkan semua kehendak. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala mengalahkan semua kehendak. Ghalaba qada'uhu al-hilata kullaha. Ketetapan Allah mengalahkan semua daya makhluk. Yaf'alu ma yasha' wa huwa ghairu dhalimin ahadin abada. Ya, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, tetapi dia sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun selama-lamanya. Nah, baca syarahnya di sini. Ya, fadhal Rafi. الذي دل عليه القرآن في تنزيل الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القدير وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقلور ظلم بل كل ما كان ممكن فهو منه لو فعله عدل لو فعله عدلا إن الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يدل على نقيض هذا القول ومنه قوله الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي أن إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظلموا طيب ini dulu dari mana tadi Rabi bacanya syarah dari penjelasan Syekh Al-Albani ya ay barakallahu fik ay alladhi dalla alaihi al-Qur'an min tanzihillah nafsahu an dhulmil ibad ya kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala ya maka yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an berupa pensucian Allah ya. Nafsah dari dirinya, pensucian Allah dari diri terhadap dirinya dari menzalimi sikap menzalimi hamba. Yaqtadi qaulan wasatan. Maka hal ini ya. Kata beliau rahimahullah taala yaqtadi qaulan wasatan. Maka ini menunjukkan kepada pendapat yang wasat di antara dua pendapat ya, Qadariyah dan Jabriyah. Falisa man kana min bani Adam zulman wa qabihan yakunu minhu zulman wa qabihan. Adzan ya. Nah, ini besok aja nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.